Mitra Bisnis, Koran Tribun menulis, Sekjen PDIP Cahyokumolo mengkritik kinerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang dinilai telah gagal dalam program IKTP. Menurut Cahyo, sudah selayaknya Mendagri mundur karena gagalnya proyek IKTP ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Partai Nasdem Enggar Tias Tolukita. Pak Enggar, apa komentar Anda soal ini? Saya sependapat dengan yang disampaikan dengan Mas Cahyo bahwa carut-marutnya mengenai DPT, Kementerian Dalam Negeri tidak bisa lepas tangan begitu saja. Dan saya sangat terkejut pada saat salahnya sendiri kenapa tidak memakai ini, tidak memakai daftar yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Ada dua hal. Yang pertama, sama sekali tidak ada sikap kenegarawanan. Seorang menteri itu harus memiliki sikap yang negarawan, yang bukan hanya melepas kalau Anda mau minta saya kasih, tetapi ada sesuatu yang lebih besar, harusnya lebih proaktif. Yang kedua, sadarkah Menteri Dalam Negeri bahwa IKTP ini telah mundur dari apa yang dijanjikan, yang juga dinyatakan bahwa kalau lewat tanggal itu, maka saya mundurkan diri. Dan masih belum selesai secara keseluruhan. Jadi atas dua hal itu, paling tidak dari sekian banyak persoalan yang juga berkembang dan muncul, Menteri Dalam Negeri tidak bisa lepas tangan. Hanya saya pun kalau melihat tadi sikap kenegarawanan yang tidak ada, saya pun tidak yakin bahwa dia mau ikhlas mundur. Jawabannya akan sangat normatif. Oh, saya diangkat oleh Bapak Presiden, terserah Bapak Presiden, itu jawaban yang normatif. Tidak ada sikap yang kesatria dan jantan untuk itu. Saya tidak yakin bahwa beliau memiliki sikap kesatria seperti itu, bahwa sayalah bertanggung jawab dan saya akan menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk mengundurkan diri, enggak ada. Lalu kalau dilihat, tidak selesainya program IKTP ini juga akan berdampak pada daftar pemilu tetap DPT untuk pemilu tahun depan. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya, yang pertama kita berterima kasih bahwa Bawaslu juga menekan tidak ada batas waktu, hanya tinggal mundur sampai dengan berapa hari sebelum pemilu itu sendiri. Nah, yang kedua yang harus dilakukan adalah sekarang semua pihak terbuka dan duduk, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Harus sekarang, bukan silakan terserah Anda mau pakai atau tidak, silakan Anda sandingkan karena atas dua sistem yang berbeda. Ini tanggung jawab, ini perjalanan, menentukan perjalanan bangsa ke depan. Tidak bisa orang tidak bertanggung jawab, semua orang harus bertanggung jawab, semua orang harus mau terlibat di dalamnya. Semua masing-masing partai politik dari Nasdem sendiri pun terus mengikuti, terus memantau dan sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran partai untuk meneliti mengenai daftar pemilih tetap ini dan juga pemilih-pemilih fiktif dan juga orang yang harusnya mempunyai hak pilih tetapi tidak masuk di dalam DPT untuk segera kita proses. Ini sangat melelahkan. Karena bagaimana kenyataannya seperti ini, amburadul seperti ini. Demikian politisi Partai Nasdem Enggar Tias Tolukita. Saya Wendy Lim.